الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا, tadi telah kita jelaskan tentang al-qaidah as-sadisah, kaidah yang keenam, yalzamu fi isbati sifati at-takhalli an mahzuraini azimaini, wajib bagi kita dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi dan menghindari dua bahaya yang besar, yaitu adalah tamsil dan takyif. Di mana takyif ini, tamsil ini adalah keyakinan bahwa sifat-sifat yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah sama dan serupa dengan sifat-sifat makhluk. Ya, ini jelas merupakan i'tiqad atau keyakinan yang batil, ya, bertentangan dengan dalil dari as-sam'u maupun dalil dari al-akal. Adapun dalil as-sam'u yang telah kita jelaskan yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini jelas sekali menafikan adanya mesil, ya, adanya al-mislu, penyerupaan dan penyamaan, ya, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dalil akal yang menunjukkan batilnya tamsil, ya, dalil akal yang menunjukkan batilnya tamsil itu bisa kita lihat pada beberapa sisi. Ya. Pendalilan secara akal atas batilnya tamsil itu bisa kita lihat dan kita tinjau pada beberapa sisi. Yang pertama, sisi yang pertama disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala, annahu qad ulima bid darurati anna bainal khaliqi wal makhluqi tabayunan fi dzati, bahwasanya telah kita ketahui secara daruri, ya, secara pasti adanya perbedaan antara khalik dengan makhluk dari segi zatnya, ya, adanya perbedaan zat antara pencipta dengan yang diciptakan. Tentunya adanya perbedaan tersebut pada sisi zatnya antara khalik dengan makhluk, maka tentunya itu pun akan mengharuskan, ya, melazimkan adanya perbedaan antara keduanya, yaitu pada sisi sifatnya. Ya. Jadi kalau zat antara khalik dengan makhluk, antara pencipta dengan yang dicipta itu berbeda, maka otomatis pula, ya, sifat yang dimiliki keduanya antara pencipta dengan yang dicipta itu tentu berbeda pula. Ya. Tentu apa? Berbeda pula sifatnya. Karena tidak mungkin zatnya berbeda lalu kemudian sifatnya sama. Mungkin, ya, kha? Ya, seperti misalnya kita ini, ya, dengan hewan misalnya, ya, dengan hewan itu sama enggak zatnya? Sama zatnya antara kita dengan hewan? Berbeda kan? Berbeda. Maka tentu sifat di antara keduanya, antara kita dengan hewan pun akan apa? Berbeda pula. Ini sesama makhluk ini. Apatah lagi antara khalik dengan makhluk, tentu sangat-sangat jauh berbeda di antara keduanya. Ya, jadi secara doruri, secara pasti kita yakin, kita tahu, ya, antara zat pencipta al-khalik itu jelas berbeda dengan zat makhluknya. Kalau berbeda zatnya antara khalik dengan makhluknya, maka tentunya demikian pula sifat di antara keduanya. Sifat al-khalik tentu berbeda pula dengan sifat yang dimiliki oleh al-makhluk. Kenapa? Karena sifat itu akan menyesuaikan dengan siapa? Sifat itu akan menyesuaikan dengan yang punya sifat, ya enggak? Dengan al-mausuf, istilahnya begitu. Dengan al-mausuf, al-mausuf yaitu adalah yang disifati, yang punya sifat. Ya, sifat ini adalah sifat makhluk. Maka tentu sifat tersebut akan menyesuaikan dengan makhluk. Ya, sifat ini adalah sifat al-khaliq, maka sifat tersebut akan menyesuaikan dengan apa? Al-khaliq. Tidak mungkin sifatnya makhluk lantas kemudian, ya, sifat tersebut seperti apa? Seperti al-khaliq, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Dia makhluk lalu sifatnya seperti al-khaliq, tidak mungkin. Atau al-khaliq lantas kemudian sifatnya itu adalah makhluk, tidak mungkin. Yang namanya sifat itu nanti akan menyesuaikan, mengikuti dengan siapa? Mengikuti mausufnya. Mausufnya yaitu yang disifati. Ya. Maka ya, jika terjadi perbedaan antara khalik dengan makhluk pada zatnya, maka demikian pula akan terjadi perbedaan pula pada sifatnya. Seperti contohnya, ya, misalnya, ya, gajah punya sifat, punya kekuatan, ya enggak? Ya, kuatul fil, kekuatan apa gajah? Ya. Kemudian kekuatan apa? Kucing, sama enggak? Kekuatan keduanya, sama enggak kekuatan keduanya? Kekuatan gajah dengan kekuatan kucing jelas berbeda. Ya, kekuatan gajah nanti akan menyesuaikan dengan gajah tersebut. Kekuatan kucing ya nanti akan menyesuaikan dengan kucing tersebut. Tentu tidak sama keduanya. Ya. Ini kenapa? Karena zatnya saja berbeda, maka demikian pula apanya sifatnya. Ya. Nah, ini di antara makhluk, ini sama makhluk. Ya. Apalagi kalau antara khalik dengan makhluk, maka tentu jelas sekali terjadi perbedaan, ya, sangat-sangat jauh berbedanya. Itu yang pertama, sisi yang pertama yang menunjukkan bahwa secara akal jelas menyamakan antara khalik dengan makhluk itu adalah suatu hal yang batil. Ya, itu sisi yang pertama yang menunjukkan batilnya keyakinan tamsil, menyamakan antara khalik dengan makhluk. Tep, kemudian yang kedua, sisi yang kedua akan batilnya tamsil secara akal, yaitu bagaimana? Taib. As-sani yang kedua, kata Syekh rahimahullah, ayyqal kaifa yakunu ar-rabbu al-khaliqu al-kamilu min jami'il wujuhi musyabihan fi sifatihi lil makhlukil marbubin nakisil muftakiri ila man yukmiluhu wa hal i'tiqadu zalika illa tanakkusun li haqqil khaliqi fa inna tashbihal kamili bin nakisi yaj'aluhu naqisan. Sisi yang kedua secara akal, yaitu apa? Kita katakan, bagaimana mungkin kita bisa beranggapan bahwa Ar-Rabb, Al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna sifat-sifatnya, ya, yang maha sempurna pada semua sisi, bagaimana mungkin kita beranggapan bahwa Al-Khaliq, Sang Pencipta yang maha sempurna itu musyabihan fi sifatil makhluk, ya, beranggapan bahwa sifat Al-Khaliq itu serupa, sama dengan sifat yang dimiliki Al-Makhluk, padahal makhluk itu adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh Al-Khaliq, merupakan sesuatu yang telah dipelihara oleh Al-Khaliq, ya, sesuatu yang butuh pada Al-Khaliq untuk bisa menyempurnakannya. Mana mungkin? Ya, tidak mungkin kita beranggapan demikian. Ya, jadi tidak mungkin kita beranggapan atau berkeyakinan bahwa Sang Pencipta Al-Khaliq Al-Mar'ar-Rabbu Tabaraka wa Ta'ala yang maha sempurna pada semua sisi sifat-sifatnya itu serupa dengan sifat-sifat makhluknya yang rendah, yang nakis, yang fakir. Mungkin, mungkin ya kha? Kita beranggapan seperti itu. Ya, kalau kita beranggapan seperti itu adalah merupakan apa? Pelecehan. Kalau kita beranggapan bahwa sifat-sifat Al-Khaliq Ar-Rabbu Tabaraka wa Ta'ala itu serupa, sama dengan sifat-sifat makhluk yang nakis, yang rendah, ya, maka itu adalah merupakan suatu bentuk apa? Pelecehan. Itu sama saja melecehkan siapa? Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala. Sebab apa? Menyamakan sesuatu yang maha sempurna, yang maha tinggi, dengan sesuatu yang rendah, yang nakis, itu sama saja kita merendahkan yang sempurna tersebut. Itu sama saja merendahkan yang tinggi tersebut, yang maha tinggi tersebut. Itu jelas logikanya demikian. Ya, misalnya antum semua mahasiswa, ya, mahasiswa, akan diperlombakan cerdas cermat dengan anak SD. Wah, masya Allah, ini hebat, berarti tentulah yang mahasiswa akan juara dan menang. Apa kata kalian? Ini bukan menyanjung, ini melecehkan, ini menghina. Ini masa kita yang mahasiswa gini mau dipertandingkan dengan anak SD? Iya, iya enggak? Kira-kira apa? Itu memuji enggak? Itu memuji kalian enggak? Justru itu apa? Menghina kalian. Ya. Itu melecehkan kalian. Itu merendahkan kalian, ya enggak? Kenapa? Karena yang tinggi ditarik seakan apa? Seakan yang tinggi itu ditarik ke bawah, ya enggak? Ditarik ke bawah supaya sejajar, ya enggak? Nah, itu namanya. Jadi i'tiqad tamsil itu adalah i'tiqad yang batil. Melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, disamakan dengan makhluk yang rendah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita pun tentu tidak akan mau jika mau dipertandingkan atau mau disejajarkan dengan anak SD. Tentu tidak akan mau, ya enggak ya kha? Kenapa? Bukan levelnya, bukan tingkatannya. Kalau kita samakan antara kalian dengan SD itu menghina kalian, malah merendahkan kalian, ya, mengejek kalian. Ya enggak ya kha? Jelas begitu kan? Seperti itu. Jadi i'tiqad tamsil itu adalah merupakan i'tiqad yang melecehkan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha tinggi. Ya, wadin syalikha. Paham toh? Itu sisi yang kedua. Ya, itu sisi yang kedua yang menunjukkan batilnya tamsil. Kemudian sisi yang ketiga akan batilnya tamsil secara akal, kata Syekh rahimahullah, annana nushahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyati. Fanushahidu anna lil insani yadan laysat kayadil fil walahu quwatun laysat kakuwatil jamal ma'al ittifaki fil ismi fahadihi yadun wahadihi yadun wahadihi quwatun wahadihi quwatun wabaynahuma tabayinun fil kayfiyati wal wasfi fa'ulima bizalika anna al-ittifaqa fil ismi la yalzamu minhu al-ittifaq fil haqiqah. Sisi yang ketiga dibantah secara akal dengan kaidah. Dengan kaidah, apa kaidahnya? Kaidahnya yang telah kita bacakan tadi, al-ittifaqu fil fil ismi la yalzamul ittifaqu fil haqiqati al ishtiraku fil musammiyat fil isim. Ya, al ishtiraku fil isim la yalzamut tamasulu fil musammiyati. Itu sama, al ishtiraku fil isim la yalzamu al-ittifaqu fil haqiqati. Apa kaidahnya itu bunyinya? Maksudnya apa? Ishtiraq atau ittifaq, persamaan, persesuaian dari segi nama, kesamaan nama, ya, kesamaan nama itu tidaklah mengharuskan tidaklah melazimkan hakikatnya menjadi sama pula. Ya, kesamaan dari sisi nama atau dari segi nama itu tidaklah mengharuskan atau melazimkan hakikatnya, kaifiatnya menjadi sama pula. Paham? Nama boleh sama, tapi hakikat dan kaifiat dan bentuk, ya, tidak mesti harus sama, ya enggak akhwah. Itu maksudnya. Nama boleh sama, tapi hakikatnya tidak harus. Madih, paham? Seperti contohnya kita saksikan di antara sesama makhluk, ya. Misalnya manusia dengan gajah. Manusia punya kaki. Gajah punya kaki. Sama-sama punya apa? Sama-sama memiliki apa? Gajah. Maka manusia dengan gajah adalah sama, karena sama-sama punya kaki. Ya ya kho? Gitu kan? Ya enggak? Manusia dan gajah adalah sama, hakikatnya karena sama-sama punya gajah. Iya? Begitu? Kan sama-sama punya kaki kan? Maka kalian misalnya kalau terpaksa kakinya harus diamputasi, maka enggak apa-apa diganti dengan kaki gajah. Ya enggak? Kenapa? Karena ya sama aja kan manusia dengan gajah itu sama kan? Itu ya kok? Tep, jelas sekali. Jadi walaupun sama-sama sifatnya namanya apa? Kaki, tapi hakikat di antara keduanya itu apa? Berbeda. Ya enggak? Walaupun sama-sama namanya kaki sifatnya, ya enggak ya kok? Namanya sama kan? Apa? Kaki. Tapi hakikat di antara keduanya sama enggak? Berbeda. Ya? Kaki gajah ya sesuai dengan gajah. Kaki manusia ya sesuai dengan manusia. Jangan karena sama-sama namanya kaki, lantas gajah dan manusia disamakan. Maukah kalian? Maukah? Nanti kalau misalnya gajah punah, tinggal diganti dengan manusia. Ya, dimasukkan di bom bin. Jadi hewan langka. Kayaknya hewan langka kan? Kakinya diamputasi dengan kaki gajah. Jadilah hewan langka. Wah, ini harus dilindungi nih. Ya. Baik. Jadi gitu. Jadi istiraku fil ismi, al-ittifaku fil ismi, kesamaan atau persamaan nama, ya, itu tidaklah mengharuskan hakikat keduanya menjadi apa? Sama pula. Kaifiat keduanya menjadi sama pula. Manusia dengan gajah sama-sama punya telinga. Iya enggak? Sama-sama manusia punya telinga, gajah punya telinga. Namanya apa? Telinga. Sama keduanya? Hakikat dan kaifiat bentuknya sama? Sama. Ya, siapa yang mau nanti kaki telinganya diganti dengan telinga gajah? Enak loh, besar loh, bisa mendengar. Kayaknya bisa mendengar lebih jauh ini. Ya? Kenapa? Telinganya gajah besar. Ya, ini hewan langka namanya. Ya. Baik. Wa insyaallah itu kaidahnya. Ya, itu kaidahnya. Jadi boleh sama namanya. Tapi kalau hakikat dan kaifiatnya bentuknya tidak mesti. Begitu ya, ikhwah? Insyaallah ya. Jadi seperti itu. Ya. Itu terjadi di antara makhluk. Ah, dengan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih jauh lagi berbedanya. Walaupun sama namanya, ya enggak? Ya. Jadi tidak bisa kita menyamakan, tidak bisa kita serupakan antara khaliq, al-khaliq yaitu Allah, dengan al-makhluk hanya karena lantaran memiliki nama sifat yang sama. Ya, al-khaliq punya sifat pendengaran, ya enggak? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala punya sifat as-sam'u, mendengar. Manusia punya sifat apa? As-sam'u juga mendengar. Hakikat keduanya sama? Tentu berbeda. Tentu berbeda hakikat di antara keduanya. Pendengaran al-khaliq maka tentu sesuai dengan al-khaliq. Pendengaran al-makhluk maka tentu sesuai dengan apa? Al-makhluk. Jangan karena sama-sama pendengaran lantas kemudian kita samakan antara al-khaliq dengan makhluk. Ya, kalau seperti itu kita keyakinannya, maka manusia sama dong dengan hewan. Kenapa? Sama-sama memiliki sifat nama yang sama, ya. Mau kalian disamakan dengan hewan? Tentu tidak mau, ya enggak? Seperti itu. Wa insyaallah kha fahimtum hadza? Jadi tidak bisa kita samakan antara khaliq dengan makhluk hanya lantaran memiliki nama sifat yang sama. Ya, hanya karena sama-sama mendengar begitu. Hanya karena sama-sama melihat lantas kemudian kita samakan antara khaliq dengan makhluk? Tidak. Kenapa? Karena hakikat dari kedua sifat tersebut itu jauh berbeda. Penglihatan al-khaliq tentu sesuai dengan al-khaliq. Penglihatan al-makhluk maka tentu sesuai dengan apa? Al-makhluk yang nakis, yang rendah. Jelas insyaallah, ikhwah? Nah, jadi tamsil itu benar atau batil? Hah? Jelas, tamsil, i'tiqad, tamsil menyamakan al-khaliq dengan makhluk itu jelas apa? Batil. Wa insyaallah, ikhwah, jelas ini? Tayyib. Ya. Jadi ini bahaya yang pertama. Ya, penjelasan yang telah kita sampaikan mengenai apa? Tamsil yang harus kita jauhi ketika kita menetapkan sifat. Jadi ketika kita menetapkan sifat ya bagi Allah SWT, jangan yakini bahwa sifat Allah itu sama seperti sifat makhluk. Tidak boleh. Ya, itu batil. Kemudian takyif, bahaya yang kedua yang harus kita jauhi. Ya. Bahaya yang kedua kata Syekh, wa ammat takyifu wa huwa ayyatakidal musbitu anna kayfiyata sifatillahi ta'ala kaza wa kaza min ghairi ay yuqayyidaha bimumasilin. Ya. Adapun bahaya yang kedua yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, yaitu adalah at-takyif. Apa itu takyif? Apa yang dimaksud dengan takyif? Ikhwa, ada yang tahu? Ada yang ngerti? Takyif itu apa? Takyif. Taib. At-takyif itu adalah ja'lu syai'i ala haqiqatin muayyanatin. Ja'lu syai'i ala haqiqatin muayyanatin min ghairi ayyu qayyidaha bimumasilin. Min ghairi ayyu qayyidaha bimumasilin. Ja'lu syai'i yaitu menjadikan sesuatu ala hakikatin muayyanah, menjadikan sesuatu membuatkan sesuatu menurut hakikat tertentu. Menurut hakikat tertentu. Min ghairi, tanpa ayyuqayyidaha, dikaitkan atau disertai bimumasilin, dengan contoh, tanpa disertai atau dikaitkan dengan sebuah contoh misal. Jadi membuatkan suatu hakikat tertentu, ya, membuatkan suatu hakikat tertentu tanpa disertai dengan apa ya khah? Contoh misal. Tanpa disertai dengan apa? Contoh misal. Itu adalah takyif. Itu sama dengan tamsil. Takyif itu mirip dengan tamsil. Tamsil juga itu ya membuatkan suatu hakikat tertentu. Ya. Tamsil itu juga bisa kita katakan membuatkan atau menjadikan sesuatu itu menurut hakikat tertentu. Cuma bedanya kalau tamsil itu bimumasilin. Kalau tamsil itu disertai dengan apa? Contoh misalnya seperti kita katakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Nah, itu dengan contoh. Ya, contoh pembanding, contoh misal. Tapi kalau tamsil, kalau takyif, ya, itu membuatkan suatu hakikat tertentu atau menjadikan sesuatu itu menurut hakikat tertentu tapi tanpa ada contoh misalnya. Tanpa ada contoh pembandingnya. Ya, bisa saja itu maksudnya apa? Takyif itu adalah menghayalkan, menggambarkan. Seperti misalnya antum ya, teknik sipil misalnya atau arsitek ya, akan membuat sebuah bangunan ya, akan membangun sebuah bangunan. Maka antum terlebih dulu di dalam pikiran antum itu menghayalkan ya enggak? Hayalkan antum bagaimana apa? Kira-kira bentuk rumah yang akan antum bangun ya enggak? Kan seperti itu. Ya. Mesti apa? Antum hayalkan dulu. Ya. Wa insyaallah kha, antum bayangkan dulu. Ya. Sebelum antum bikin rumah tersebut, antum hayalkan dulu, antum bayangkan dulu bagaimana bentuk rumah tersebut. Jadi antum buatkan dulu apanya? Sketsanya, ya enggak? Antum buatkan dulu sketsa, gambar mentah ya kan? Sketsanya gini. Itu hasil hayalan kalian. Itulah takyif. Paham? Jadi membuatkan sketsa ya, gambar hayalan terhadap apa yang antum akan buat. Tanpa ada contoh kan? Ya, kalau antum melihat sebuah bangunan, rumah, lalu antum gambar bikin rumah seperti itu namanya tamsil ya enggak? Ada contohnya kan? Yang antum lihat lalu antum bikin seperti itu nih tamsil. Tapi kalau tanpa ada contoh langsung antum hayalkan, gambarkan oh begini modelnya, ya atapnya begini, ya dindingnya begini, dapurnya begini, itu antum hayalkan ya atas bangunan rumah yang akan antum bikin, maka itu adalah takyif. Paham insyaallah kha? Wadih? Jelas ya? Takyif. Jadi antum hayalkan suatu hakikat tertentu ya enggak? Antum hayalkan sebuah hakikat tertentu atau sebuah sketsa tertentu terhadap apa yang antum akan bikin atau apa yang antum buat. Ah, seperti itu takyif. Ah, bagaimana takyif terhadap sifat Allah? Ya, sifat Allah kita kan enggak lihat ya enggak? Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala kita tidak lihat. Misalnya tangan Allah, lalu kemudian kita hayalkan, kita sketsakan, kita gambarkan, oh tangan Allah itu gini ya, seperti itu namanya apa? Takyif. Jadi membuat hakikat tertentu atau sketsa tertentu terhadap sesuatu. Paham? Jelas insyaallah. Dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mentakif. Artinya kita tidak boleh menghayalkan, menggambarkan, membuatkan sketsa tertentu terhadap sifat Allah. Wadi insyaallah. Ya, Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah punya tangan. Lalu kita hayalkan, kita sketsakan, oh tangan Allah itu gini modelnya, gini nih. Ah itu takif. Wadi insyaallah kha. Faham tu? Jelas? Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Itu batil. Ya. Itu batil. Ya, tidak boleh kita hayalkan, ya, tidak boleh kita gambarkan, tidak boleh kita sketsakan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu. Ya, ini batil. Kenapa? Karena takyif itu batil secara dalil as-sam'u maupun dalil secara al-akal. Dalil akal. Ya, secara as-sam'u dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wala yuhituna bihi ilman. Dan tidaklah kalian itu bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Artinya Pak, kita tidak punya ilmu untuk bisa meliputi Allah, untuk bisa menjangkau, untuk bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala bahwa sifat-sifat Allah itu begini ya, pendengaran Allah itu begini penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu begini. Ini dari mana kita punya ilmu bahwa sifat Allah itu begini? Dari mana punya ilmunya? Mana dalilnya dari Al-Quranul Karim dan As-Sunnah? Tidak ada. Maka itu termasuk apa? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu, menggambarkan sesuatu, menghayalkan sesuatu, mensketsakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, yaitu sifat-sifat Allah. Dari mana kita punya ilmu bahwa sifat-sifat Allah itu sketsanya begini, begini, begini? Hah? Dari mana punya ilmu? Ya, wadah insyaAllah ya, jelas? Baik. Jadi kita tidak punya ilmu terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi tentang kaifiat. Kaifiat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya ilmunya. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan kepada kita bahwa sifat-sifat Allah itu kaifiatnya, hakikatnya adalah begini-begini. Allah cuma memberitakan kepada kita bahwa Allah punya penglihatan, Allah itu hidup, Allah itu menghidupkan, Allah itu mematikan, Allah mendengar, Allah punya ilmu dan sebagainya. Tapi Allah tidak menjelaskan kepada kita hakikat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita pun jangan, ya, menghayalkannya, jangan menggambarkannya, jangan membuatkan sketsanya. Ya, maka kita pun harus apa? Al-qafu, diam. Ya. Karena kalau kita membahasnya atau membicarakannya, mengkhayalkannya, menggambarkannya, sketsanya, ya, maka itu adalah apa? Itu sama saja, ya, batil. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu. Dari mana kita punya ilmu bahwa sketsa daripada sifat Allah itu begini, begini, begini? Enggak ada kan? Taib. Wa atin shalaiha. Faham toh? Jelas? Taib. Itu dalil as-sam'u. Dalil as-sam'u yang menunjukkan batilnya apa? Batilnya takyif. Adapun dalil al-aqlu, dalil al-aqlu, dalil secara akal atas batilnya takyif, ya, atas batilnya takyif, kata Syekh rahimahullah ta'ala, anna syi'a la tu'rafu kayfiyatu sifatihi illa ba'dal ilmi bi kayfiyati zatihi aw al ilmi bi nazirihi al musawi lah aw bil khabari as sadiqi anhu wa kullu hadhihi at turuq muntafiyatun fi kayfiyati sifatillahi azza wa jalla fa wajaba butlanu takyifiha. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui hakikat dari sesuatu? Bagaimana caranya agar kita itu bisa tahu, bisa mengetahui hakikat atau kaifiat atau bentuk dari sesuatu? Bagaimana caranya? Gimana caranya agar kita itu bisa tahu, bisa ngerti hakikat dari sesuatu? Ya. Sampai bisa? Hah? Lihat langsung apanya? Hah? Zatnya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi? Gimana lagi? Cara lain, katanya melihat langsung zatnya. Baik, ada lagi cara lain? Hah? Apa? Dikhabarkan. Baik. Dikhabarkan oleh siapa? Dikhabarkan oleh siapa? Baik. Santum, barakallahu fik. Ada lagi? Untuk mengetahui hakikat dari sebuah benda misalnya atau sesuatu, maka cara yang bisa kita tempuh, bisa kita lakukan, lewati, pergunakan, yaitu adalah dengan melihatnya, ya enggak? Melihat apa? Melihat sesuatu tersebut, melihat zatnya, melihat bentuknya, melihat kaifiatnya. Baru kemudian dengan itu kita bisa tahu, oh hakikatnya begini, oh ternyata zatnya itu begini toh, ya enggak? Setelah apa? Setelah kita lihat, ya kan? Setelah kita lihat sesuatu tersebut. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yaitu dengan melihat yang semisalnya, yang sama dengannya, yang sama dengan sesuatu tersebut. Kita lihat misalnya apa, di kampung sebelah ya, di sana ada hewan langka ya. Oh, hewan langka itu ternyata ada yang sama dengan di tempat kita ini. Maka kita bisa apa? Kita bisa tahu hakikat daripada hewan langka tersebut. Kenapa? Karena di sini ada contoh yang sama, ada yang semisalnya, ya enggak? Ada yang sama. Oh, ternyata hakikatnya begini, begini, begini. Wat insyaallah. Jadi dengan melihat ya yang sama dengannya, yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa ketahui hakikatnya, yaitu dari adanya khabar, berita yang sampai kepada kita, yang disampaikan oleh seorang yang jujur. Jadi ada orang yang jujur melihat sesuatu tersebut, melihat hakikatnya, melihat zatnya, lalu kemudian dia datang kepada kita, menyampaikan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita bahwa hakikatnya itu begini, begini, begini. Ya, maka kita pun jadi tak tahu tentang hakikatnya. Nah, ini tiga cara, ya, tiga cara yang bisa kita pakai untuk bisa mengetahui hakikat dari sesuatu. Nah, sekarang apakah tiga cara ini bisa kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengetahui hakikat kaifiat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Apakah ketiga cara ini bisa kita gunakan, kita bisa terapkan untuk bisa mengetahui hakikat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Bisa ya kha? Kita gunakan tiga cara ini. Pertama, kita bisa melihat langsung. Apa kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Melihat zat Allah Subhanahu wa taala bisa ya kha? Ada yang pernah? Masya Allah, hebat sekali. Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak. Ya kan? Tidak ada. Kita tidak bisa melihat langsung, melihat zat Allah SWT, tertolak. Cara yang pertama tertolak. Cara yang kedua, melihat yang semisal dengan Allah. Ada yang semisal dengan Allah? Yang sama dengan Allah SWT? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala wahidun. Tidak ada yang sama dan serupa dengannya. Wa insyaallah, cara yang kedua tidak bisa juga. Cara yang ketiga, dikhabarkan, diberitahu oleh orang yang jujur. Ada orang jujur yang menyampaikan kepada kita bahwa hakikat sifat Allah itu begini-begini. Rasulullah SAW pun tidak mengkhabarkan kepada kita, ya enggak? Rasulullah adalah orang yang jujur, tapi beliau tidak mengkhabarkan kepada kita bahwa hakikat daripada sifat-sifat Allah SWT itu adalah ini, begini, begini, begini. Nah, ketiga cara ini tidak bisa Ketiga cara ini tidak bisa kita gunakan untuk bisa mengetahui hakikat daripada sifat-sifat Allah SWT. Dengan demikian bagaimana hakikat dan kaifiat daripada sifat-sifat Allah SWT itu bisa kita ketahui? Hah? Bisa kita ketahui? Tidak bisa. Tidak bisa. Dengan demikian, kaifiyatu sifatillahi subhanahu wa ta'ala majhul. Maka dengan demikian, kaifiyat daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah majhul. Kita tidak bisa mengetahuinya. Kenapa? Karena tiga cara yang bisa kita tempuh itu ternyata tidak bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, kalau ada yang mengatakan bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala kaifiat dan hakikatnya itu adalah begini, begini, begini, maka orang itu apa? Batil atau tidak? Jelas, orang itu adalah batil. Jelas ya akhwah? Wadih? Maka i'tiqadut takif adalah i'tiqadun batilun. Maka keyakinan ya, takif itu membuatkan, menghayalkan, mensketsakan hakikat daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah batil. Bidalil, berdasarkan dalil Al-Quranul Karim dan dalil secara akal. Ditambah lagi, ya, ditambah lagi apa? Bagaimanapun kita berusaha untuk menghayalkan, untuk menggambarkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa Allah tidak seperti itu. Betapapun kita berusaha untuk menghayalkan, untuk menggambarkan, untuk mentakifkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa lais Allah subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti itu. Ya. Maka kira-kira hakikat yang bagaimana, kaifiat yang bagaimana yang kita bisa takifkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Setiap kita melakukan takif, setiap kita melakukan penghayalan terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap kali itu pula kita melakukan apa? Kedustaan. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmunya. Dari mana kita punya ilmu bahwa sifat-sifat Allah SWT itu kaifiatnya adalah begini, begini, begini? Mana dalilnya? Ya. Dan apapun yang kita hayalkan, apapun yang kita takifkan daripada sifat-sifat Allah SWT, fallahu laysa kadzalik. Maka ketahuilah bahwa Allah SWT itu azam wa akbar dari apa yang kita hayalkan tersebut, dari apa yang kita gambarkan tersebut. Wa insyaallah ikhwan, fahimtum? Jelas ini? Ya, itu. Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu alal arsistawa, Ar-Rahman alal arsistawa, bersemayam di atas ars. Ada yang bertanya kepada beliau, kaifastawa? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam, beristiwa di atas ars? Atraqa rahimahullahu ta'ala biraksihi hatta alahu rahda subhaqal. Ya. Maka kemudian Imam Malik apa? Atraqa raksahu, mukul-mukul kepalanya sampai kemudian berkeringat. Lalu beliau mengatakan, apa kata beliau yang masyhur? Al-istiwa'u gairu majhul, al-istiwa'u gairu majhul, atau al-istiwa'u maklum, wal-kaifu gairu makul, wal-kaifu gairu makul atau majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'atun. Ini perkataan al-imam Malik rahimahullah ta'ala yang masyhur tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Beliau mengatakan apa? Al-istiwa'u, ketika ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas ars, maka beliau menjawab, Al-istiwa'u gairu majhul. Gairu majhul artinya apa? Al-istiwa'u maklum. Al-istiwa itu maklum. Istiwa itu diketahui. Apanya? Maksudnya maklum apanya? Maklum maknanya. Ya? Al-istiwa'u maklum. Diketahui. Apanya? Maknanya. Apa itu istiwa? Kita tahu. Maknanya apa? Bersemayam itu apa? Ya? Wal-kaifu gairu makul, kata beliau. Artinya apa? Gairu makul itu majhul. Adapun kaifu, yaitu kaifiat daripada istiwa'nya Allah, itu adalah majhul, kita tidak ketahui. Ya, kita tidak ketahui bagaimana. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana kaifiat daripada hakikat daripada sifat-sifat Allah, termasuk istiwanya Allah di atas ars. Seperti, kenapa? Karena tiga alasan tadi. Ya, wal imanu bihi wajib, tapi mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas ars, itu hukumnya apa? Wajib. Itu adalah wajib. Wassu'alu anhu, dan menanyakan tentang bagaimana istiwanya Allah, kaifastawa, menanyakan tentang kaifiat daripada istiwanya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bid'ah. Bertanya tentang kaifiat daripada sifat Allah, itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak pernah menanyakan hal yang seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa kita mempertanyakannya? Kenapa kita menanyakannya? Ini perkataan beliau, ini jawaban beliau, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu adalah maklum, diketahui apa maknanya. Ya, apa maknanya istiwa tersebut? Itu kita ketahui. Wal kaifu majhul, adapun kaifiatnya, itu kita tidak ketahui. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani istiwanya Allah di atas ars, hukumnya adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan suatu kebid'ahan. Dan apa yang dikatakan, apa yang dijawabkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala tentang sifat istiwa ini, itu berlaku bagi seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Bahwasanya apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu maklum, itu diketahui apanya? Maknanya. Itu diketahui maknanya, apa maknanya? Seperti as-sam'u, maknanya apa? Ya, as-sam'u, mendengar, ya enggak? Itu maklum, orang tahu ya apa itu mendengar, ya. Ya. Wal kaifu majhul, dan bagaimana kaifiat daripada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah majhul, kita tidak ketahui. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'atun, dan menanyakan bagaimana kaifiat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bid'ah. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjauhi, ya, sikap takyif ini, ya, dan berusaha untuk berhenti dari melakukan takyif. Sebab apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita tempuh untuk bisa mentakyifkan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama saja melakukan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama saja kita jatuh, menjatuhkan diri kita dalam usaha takzib terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah ikhah, fahimtum? Jelas? Ya, itu adalah pembahasan tentang al-qaidatus sadisah. Qaidah yang terakhir. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, sebelum kita istirahat, ada soal, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan, akhwat? Silakan ditulis. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini, kita istirahat. Dan insyaallah nanti jam 1 kita lanjutkan lagi dengan al-qaidatus sabiah. Qaidah yang terakhir, qaidah yang ketujuh dari qawaidu fi sifatillah ta'ala. Ya, kita istirahat dulu, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.